Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nas'aluka ta'lima li fadli istifada laha sala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. وقال المصنف الحبي عبد الله بن علوي الحجاج رضي الله عنه إلى قوله ومن ثمرات اليقين السكون إلى وعد الله. Dan termasuk hasil daripada keyakinan yang kuat, dia akan merasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wasiqatu bidamanillah, dan dia akan percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbalu bikunhil himmah alallahi taala, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang sesungguhnya. Watarku ma min sya'nihi an yushila anillahi ta'ala, dan meninggalkan apa-apa yang menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warruju'u fi kulli hal ilallahi ta'ala, dan kembali di dalam setiap keadaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastifrahu taqah iftihai mardhatillah, dan mencurahkan kekuatan dalam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, sebelum kita menjelaskan apa yang ada di kitab, karena sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan juga sebentar lagi akan ada malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Jadi pertama-tama kita katakan bahwasanya bulan Sya'ban ini termasuk bulan-bulan yang mulia, termasuk bulan-bulan yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang banyak, dan beribadah di dalamnya termasuk keuntungan yang menguntungkan sekali. Dan taubat di dalam bulan ini sesuatu yang sangat-sangat diharapkan guna menghadapi bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Bulan Sya'ban kita katakan termasuk bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam bulan Sya'ban ini terdapat kejadian-kejadian atau sejarah-sejarah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terdapat di dalamnya keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu tertentu, maka waktu tersebut akan menjadi mulia. Dan tatkala waktu itu akan menjadi mulia karena kemuliaan dari Allah, kita pun juga akan memuliakannya. Jadi kalau kita memuliakan waktu tertentu, itu bukan berarti kita bid'ah, bukan kita melakukan sesuatu yang bid'ah, bukan berarti kita memuliakan waktu yang berarti bukan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka sangka seperti itu. Setiap waktu kita katakan sama pada dasarnya, tapi kemudian di situ ada keistimewaan-keistimewaan di dalam waktu tertentu, yang mana dengan itu waktu tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan Maulid. Bulan Maulid menjadi mulia karena di situ ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tepat malam 12 Rabiul Awal, yang disitulah tepat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga bulan Ramadan, berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keutamaan-keutamaannya, rahmat-rahmatnya di dalam bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Begitu juga bulan Rajab yang baru lewat, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat-rahmatnya, kebaikan-kebaikannya, termasuk ada di dalam bulan Rajab Isra Mi'raj, termasuk ada di dalam bulan Rajab malam yang mulia juga, termasuk di antaranya malam pertama bulan Rajab, yang mana dengan itu bulan Rajab menjadi mulia. Jadi bukan kita memuliakan waktu tertentu, bulan tertentu, hari tertentu karena waktu tersebut, karena hari tersebut, bukan, tapi karena apa yang ada di dalamnya. Kalau kita memuliakan, mengagungkan hari tertentu, waktu tertentu, tanpa melihat apa yang ada di dalamnya, itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan sesuatu yang salah kalau bisa kita katakan. Apalagi kalau kita mengagung-agungkan waktu tersebut tanpa melihat kepada yang di atas, yang memuliakan waktu tersebut, ya bisa kita katakan bisa bid'ah, bahkan bisa syirik kalau mengagungkan waktu itu tanpa kita melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengagungkan dan memuliakan waktu tertentu karena apa yang ada di dalamnya, yang mana apa yang ada di dalamnya termasuk kemuliaan dan keutamaan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya kita memuliakan waktu tersebut berarti kita memuliakan siapa? Kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuliakan bulan Maulid karena kelahiran Nabi Muhammad. Terus kenapa kalau ada kelahiran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Nabi yang mulia, siapa yang memuliakan? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengagungkan, memuliakan. Sehingga kita memuliakan bulan Maulid berarti kita juga memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita memuliakan seseorang, kita memuliakan seseorang apa karena orangnya, karena zatnya, karena manusianya? Tidak, tapi karena kelebihannya. Kita memuliakan seseorang karena keilmuannya, karena kesolehannya, karena kewaliannya, karena ibadahnya, karena ini dan itu, bukan karena orangnya, karena bukan manusianya, tapi karena kelebihannya, keistimewaannya. Begitu juga waktu-waktu tertentu menjadi mulia karena ada kemuliaan di dalamnya, yang kemuliaan tersebut mulia di sisi Allah. Mulia tapi di sisi Allah, bukan mulia dipandang oleh orang kafir. Itu bukan waktu yang mulia. Oleh karena itu kita katakan termasuk bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Dan kita memuliakan bulan Sya'ban juga untuk memuliakan bulan Ramadan dan persiapan bulan Ramadan. Sebagaimana kita katakan, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, maka Allah akan memberinya taufik dan kekuatan untuk nantinya bisa memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Dan kalau seseorang bisa menghormati dan memuliakan bulan Ramadan, dia akan sukses, dia akan menjadi termasuk yang ditulis sebagai orang yang bebas dari api neraka. Dan itu kita bisa dapatkan dimulai dari bulan Sya'ban. Oleh karena itu, termasuk di antara keistimewaan atau kejadian yang ada di dalam bulan Sya'ban yang disebutkan oleh ulama, dalam bulan Sya'ban ini ada tahwilul kiblah. Tahwilul kiblah, pemindahan kiblat. Dulunya orang-orang Islam menghadap kiblat ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan itu kiblatnya nabi-nabi terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Dan Rasul SAW juga termasuk di antaranya menghadap, di awal-awal mulanya menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dicatat oleh, disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa itu selama 17 bulan 3 hari. Jadi 17 bulan 3 hari, kira-kira 1 tahun setengah lah, itu menghadap Masjidil Aqsa ketika mereka sholat, yang mana merupakan satu syarat untuk menjadi sahnya sholat, harus kita menghadap Al-Qiblah. Dan kiblat dahulu adalah Masjidil Aqsa. Tapi Rasul SAW ingin dan berharap Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah untuk mereka menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Masjidil Haram. Itu diharapkan di dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai menurunkan ayat ya fala, dikatakan situ qad nara takhalluba wajhika fis sama falan waliyannaka kiblatan tarbaha. Kami sudah melihat, kami mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, bahwasanya kamu ini mengharap, kamu Nabi Muhammad SAW mengharap untuk nantinya ketika mereka sholat mengharap menghadap ke Baitul ke Ka'bah. Bahkan Rasulullah SAW dari senangnya dan keinginannya untuk menghadap ke Ka'bah, ketika Nabi SAW menghadap Ka'bah ketika sholat, Nabi itu posisinya sekiranya menghadap Ka'bah sekaligus menghadap kepada Masjidul Aqsa. Jadi kalau kita di Ka'bah kan kita bisa sholat kemana, ke arah mana aja, mau ke barat bisa, ke timur bisa, selatan utara bisa, yang penting di depan kita Ka'bah. Mau kita di sana, sebagaimana kita melihat di televisi orang sholat kan muter di situ, ada yang menghadap barat, ada yang menghadap utara, menghadap selatan, itu di Ka'bah ya. Jangan nanti tahu-tahu kalian pulang ke rumah sholat menghadap selatan, loh kok menghadap selatan, oh itu di Ka'bah orang alim-alim semuanya yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke utara, ya, itu di Ka'bah. Ya, kalau kita di sini karena posisi Ka'bah di barat, kita harus menghadap barat dan itu syarat sahnya sholat. Imma bil yakin wa imma bid dhon, katanya Imam Syafi'i, imma dengan yakin atau dhon. Sekarang kita ini kebanyakan bid dhon. Ya, bisa jadi kita menghadapnya tidak persis ke Ka'bah. Bisa jadi salah-salah sedikit, yang penting kita sudah usaha, sudah menyangka bahwasanya ketika kita sholat menghadap Ka'bah. Imma bil yakin wa imma bid dhon. Bid dhon ini termasuk bil ijtihad. Oleh karena itu kalau seseorang mau sholat tidak mengetahui di mana arah kiblat, maka diwajibkan dia untuk ijtihad. Kalau tidak ada orang yang memberitahunya, misalnya ijtihad, cari tanda-tanda di mana ya, cari bulan, cari matahari, yang mana dengan itu dijadikan tanda, oh berarti kiblat di sini. Nah, boleh langsung sembrono langsung sholat tanpa mengetahui, atau hanya menebak-nebak aja, ah mungkin kayaknya di sini, tanpa melihat tanda. Dan yang sesuatu yang penting, kadang-kadang ketika seseorang bertamu ke rumah orang lain, kemudian dia di sana tidak mengetahui arah kiblat, atau mungkin bermalam di penginapan tidak mengetahui arah kiblat, dia sholat di saat dia sholat kemudian ada orang yang mengetahuinya dan menegurnya, nanti kiblatnya salah, nanti menghadap ke sana yang betul. Ini kebanyakan di antara mereka ketika ditegur langsung membelokkan arah, ya, mengarahkan ya wajah dan badannya ke arah kiblat yang ditegur, yang dibenarkan. Ini salah. Mestinya ketika ditegur itu dibatalkan sholatnya, karena memang sholatnya dianggap sudah tidak sah. Jadi diulang dari awal, bukan diteruskan menghadap ke arah yang benar kemudian diteruskan sholatnya, tidak, tapi diulang dari awal. Jadi termasuk diantara yang terjadi di bulan Sya'ban adalah tahwilul kiblah. Oleh karena itu ketika turun ayat tersebut, qadnara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka kiblatan tardaha, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kami mengetahui apa yang ada di hatimu, kamu ingin ya, kamu diperintah menghadap ke Ka'bah, maka falan waliyannaka kiblatan tardaha, aku akan memalingkan dan memerintahkan kamu menghadap kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka mulai sekarang kata Allah subhanahu wa ta'ala arahkan wajahmu untuk menghadap Masjidil Haram sebagai kiblat. Jadi ketika Rasul punya keinginan dalam hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Makanya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keinginan-keinginannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak." Ya Rasul, aku tidak melihat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala selalu segera mengabulkan hajatmu, mengabulkan keinginan-keinginanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam tahwilul kiblat. Dan ketika turun ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabatnya, kepada kaum muslimin, bahwasanya kiblat sudah dipindah, dirubah, yang asalnya ke Masjidil Aqsa dirubah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah tepatnya. Disitulah sebagian sahabat yang ketika diberitahu sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ketika mereka diberitahu sedang melaksanakan sholat berjamaah, mereka berubah arah. Kalau ini tidak masalah ya, berubah arah dan diteruskan sholatnya. Karena ini bukan ijtihad. Kalau tadi yang ijtihad, ya itu salah kalau diteruskan sholatnya. Ketika mereka diberitahu, kemudian merubah arah kiblat ke arah yang benar, ke arah yang baru, maka disitulah nama tersebut dinamakan Masjid Kiblaten, yang sampai sekarang ada di Madinah. Kalau sempat ziarah nanti biasanya ya ada ziarah di situ, ziarah Masjid Kiblaten, yaitu masjid yang di dalamnya pernah digunakan sholat, yang di dalam satu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di awal sholat dan kemudian menghadap Masjidil Haram ya di akhir sholatnya. Dinamakan Masjid Kiblaten, masjid menghadap dua kiblat dalam satu sholat, itu Masjid Kiblaten. Dan termasuk di antara yang ada di dalam bulan Sya'ban ini adalah raf'ul a'mal, amal-amal kita, apa yang kita kerjakan selama satu tahun itu akan diangkat oleh Allah, akan diangkat oleh malaikat-malaikat dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun, raf'ul a'mal. Ya, oleh karena itu ya dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Hadis ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, ada di dalam kitab hadis Nasa'i. Usamah bin Zaid yang meriwayatkannya, dan Usamah bin Zaid bin Harisa. Ya, Usamah bin Zaid bin Harisa, Zaid bin Harisa ini termasuk sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan Zaid bin Muhammad, sampai-sampai dikatakan Zaid bin Muhammad, karena Zaid bin Harisa ini dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak menjadi dekat dengan Nabi Muhammad kecuali karena apa? Karena beliau ini sebenarnya budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisa ini yang dihadiahkan oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Khadijah perempuan yang kaya, dan termasuk kekayaannya memiliki budak yang bernama Zaid bin Harisa. Budak Zaid bin Harisa itu dihadiahkan langsung kepada suaminya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi suka, senang dengan Zaid bin Harisa ini, sehingga menjadi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harisa suatu waktu pernah datang ayahnya Zaid bin Harisa, pamannya juga, keluarganya datang untuk menebus anaknya agar menjadi merdeka dengan memberinya uang. Tatkala mereka datang meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerdekakan Zaid bin Harisa dengan ditebus dengan uang, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kalau Zaid bin Harisa mau kembali kepada kamu, maka aku tidak mengharap sama sekali uang darimu, tebusan darimu. Biarkan Zaid bin Harisa yang kamu bawa tanpa aku meminta sepersen pun. Tapi kalau Zaid bin Harisa tidak mau, biarkan dia bersamaku, karena dia budaknya Nabi Muhammad SAW. Tatkala dipanggil Zaid bin Harisa dan ditanya, lama tidak bertemu dengan keluarganya termasuk ayahnya ini, rangkulan-rangkulan semuanya. Habis itu ditanya sama ayahnya, ya Zaid, aku datang untuk menebus ya budakmu ini, biar kamu menjadi merdeka. Ya sekarang aku ingin kamu itu ikut aku. Tapi Zaid bin Harisa mengatakan, tidak, aku lebih senang aku menjadi budaknya Nabi Muhammad SAW. Aku lebih senang hidup dengan Nabi Muhammad SAW daripada aku kembali kepada keluargamu. Ini ayahnya sendiri, pamannya sendiri. Kenapa? Karena Zaid bin Harisa tentunya mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW perlakuan yang baik, seakan-akan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu sampai dikatakan dari dekatnya Zaid bin Muhammad, sebelum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menasabkan seseorang kepada selain kepada ayahnya, selain kepada orang tuanya. Kemudian datang ayat ud'u li'abaikum, kamu panggil manusia, orang-orang tersebut dengan nasab orang tuanya. Jadi termasuk anak angkat tidak boleh kalian katakan itu anak saya, itu bin ibni, bin fulan, padahal fulan ini bukan ayah kandungnya tapi ayah angkatnya, ayah asuhnya. Itu tidak boleh dinasabkan seperti itu. Ya, ini Zaid bin Haritsa. Dulunya sebelum ada larangan sampai dikatakan Zaid bin Muhammad, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dinasabkan kepada ayahnya sendiri Zaid bin Haritsa. Bahkan Zaid bin Haritsa ini dinikahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, Zainab binti Jahsh ini dicerai oleh Zaid bin Haritsa. Setelah dicerai oleh Zaid bin Haritsa, dinikah oleh Nabi Muhammad SAW Zainab bintu Jahsh ini menjadi istri Nabi Muhammad. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hukum anak angkat berbeda dengan hukum anak kandung. Yang andai kata Zaid bin Haritsa dianggap sebagai anak kandung, bukan anak kandung mestinya, tapi andai kata anak angkat sama hukumnya dengan anak kandung, tidak mungkin boleh kan menikah dengan istri anak kandung sendiri. Ya, ini menunjukkan dan menguatkan bahwasanya anak angkat ya tetaplah bukan anak sendiri, tetaplah bukan anak kandung, jadi hukumnya bukan anak sendiri, tidak saling mewarisi dan lain sebagainya. Hukum mahram memandang dengan yang bukan mahramnya ya tetap haram dan seterusnya. Ya. Nah, ini Zaid bin Haritsa mempunyai anak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad, meriwayatkan hadis ini. Apa itu yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid, ya Rasul? Lam araka tasumu fi sahri minas suhur ma tasum fi sahri Sa'ban. Aku tidak melihat kamu ini memperbanyak puasa sebagaimana kamu memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Jadi Usamah bin Zaid ini yang dekat dengan Nabi Muhammad tidak melihat Rasul itu memperbanyak puasa dalam satu bulan tertentu seperti bulan Sa'ban. Jadi Rasul sangat suka dan sering berpuasa di bulan Sa'ban. Sampai sebagian mengatakan sampai aku tidak seakan-akan tidak melihat Nabi Muhammad ini kecuali puasa sebulan penuh bulan Sa'ban, atau mungkin hanya sebagian hari aja yang tidak berpuasa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Usamah bin Zaid, hadza syahrun turfa'u fihi al-a'mal Allah ala rabbil alamin. Ini bulan Sa'ban adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala disodorkan kepadanya amal-amal hamba-hambanya. Wa dzaaka syahrun baina baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan antara antara Rajab dan Ramadan, baina Rajab wa Ramadan. Ya, antara Rajab dan Ramadan. Wa fihi turafaul a'mal 'ala Allah 'ala Allahi rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku diangkat dan disodorkan kepada Allah dalam keadaan ketika itu aku sedang berpuasa. Jadi kita disodorkan amalan kita selama setahun petung, sodorkan kepada Allah, diangkat ke langit, kapan? Di bulan Sa'ban. Artinya Allah, Nabi SAW berpuasa di bulan Sa'ban dan sering kali berpuasa di bulan Sa'ban karena ingin ketika disodorkan amal Nabi Muhammad SAW, beliau dalam keadaan berpuasa. Ini terjadinya di bulan Sa'ban. Ini raf'ul amal fil sana, pengangkatan amal dalam satu tahun. Ada lagi pengangkatan amal-amal seseorang tapi dalam satu minggu, mingguan, yaitu hari Kamis dan hari Senin. Ya, oleh karena itu Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, dalam hadis Muslim dan juga Tirmidzi meriwayatkan hadis, di situ Nabi mengatakan turfaul a'mal alallahi fi kulli yawm khamis wa isnin. Amal-amal hamba-hamba Allah akan diangkat dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Kamis dan hari Senin. Oleh karena itu Nabi SAW seringkali berpuasa hari Senin dan Kamis. Karena di situ diangkat setiap mingguan amal seseorang dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin dan Kamis. Ada lagi yang per hari, setiap hari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya ata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yatami'una fi salatil fajar wa salatil asar. ada malaikat-malaikat yang tugasnya di siang hari, ada yang tugasnya di malam hari. Tugas mereka ini mencatat amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan bertemu kapan? Di waktu salat asar dan di waktu salat subuh. Di waktu salat asar, mereka yang tugasnya siang hari setelah salat asar, mereka akan berangkat dan pulang ke langit untuk menyodorkan apa yang sudah mereka catat, disodorkan kepada Allah. Dan malaikat yang tugasnya di malam hari akan datang di waktu salat asar. Sehingga mereka bertemu kapan? Di waktu salat asar. Di waktu salat subuh juga demikian. Di waktu salat subuh yang tugasnya di malam hari pulang ke langit, yang tugasnya di siang hari datang kumpul di waktu salat subuh. Oleh karena itu termasuk amalnya salafus soleh, kalau habis salat jamaah itu musafaha, berjabat tangan, bersalaman. Kapan? Habis salat subuh dengan habis salat asar khususnya. Karena apa? Mengharap musafahatul malaika. Mengharap siapa tahu yang kita salamani, yang kita berjabat tangan dengannya, siapa tahu itu malaikat. Malaikat kan menyerupai manusia. Sebagaimana jin juga bisa menyerupai manusia, malaikat juga menyerupai manusia. Bahkan Jibril alaihissalam turun kepada Nabi memberikan wahyu, menurunkan wahyu bukan dengan wujud aslinya, wujud malaikat, tapi dengan wujud manusia kebanyakan. Kebanyakan dengan wujud Dihya al-Kalabi, seorang sahabat yang tampan wajahnya. Jangan wujud manusia. Jadi bisa jadi di antara kita ini ada malaikat-malaikat ini. Yang kita melihatnya, oh itu fulan. Tapi padahal itu bukan fulan, itu malaikat. Ya, di situ dikatakan bahwasanya malaikat akan kumpul di waktu salat subuh dan waktu salat asar. Malaikat tugas malam, malaikat tugas siang, kumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Sehingga amalus salam mereka bermusafaha, bersalaman, mengharap siapa tahu yang disalamani itu adalah malaikat. Kalau malaikat yang kita salami, maka kita akan menjadi bahagia insyaallah di akhirat. Ya. Itu fi kulli usbu. Ini terjadi raf'ul amal di bulan Sya'ban untuk satu tahun, jangka satu tahun. Ada lagi yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah insyikakul khamar. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah terbelahnya bulan. Yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur. Bulan terbelah jadi dua. Ya, ini mukjizat lebih besar, lebih agung daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi Musa membelah lautan, ya kemudian menyeberang, sehingga di tengah-tengah laut menjadi kering. Tapi Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Membelah yang satu di barat, satu timur. Dan itu lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa. Karena mukjizat Nabi Musa pada sesuatu yang ada di bumi. Tapi mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan sesuatu yang di atas, di langit. Sesuatu yang bisa merubah sesuatu yang di langit itu lebih hebat daripada merubah sesuatu yang ada di bumi. Itu mukjizat Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dengan tongkatnya memukul batu bisa mengeluarkan air, Nabi Muhammad dari jari-jarinya bisa mengeluarkan air dan menghilangkan hausnya sahabat-sahabat yang sedang dalam keadaan haus. Dan itu lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa yang mengeluarkan air dari batu. Ini dari jari. Ya, al-muhim mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya semuanya tentunya lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain. Termasuk mukjizat di antara yang terbesarnya Nabi Muhammad adalah insyikal qamar. Ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad tanda bahwasanya beliau betul-betul nabi, beliau betul-betul rasul. Mereka tanda, "Hai, beri kami tanda kalau kamu ini betul-betul nabi." Akhirnya Nabi Muhammad, kamu lihat bulan itu. Ketika itu bulan purnama. Lailatul Nisf min Sya'ban. Termasuk malam Nisf Sya'ban. Bulan pertama. Jadi masih lingkarannya itu sempurna. Ya, nanti lihat itu bulan purnama. Ana akan belah itu bulan. Dibelah jadi dua. Makanya kemudian di dalam surat dalam Al-Qur'an ada surat Al-Qamar. Ya, dia apa dikatakan? Waqtaraba insaqal qamar wa iqtarabatis sa'ah wa insaqal qamar. Ya, kiamat akan dekat. Wa insaqal qamar, dan bulan terbelah menjadi dua. Wa iyara ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tapi mereka ketika melihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berpaling dan mereka mengatakan ini adalah sihir. itu mereka. Setiap diberikan, ditampakkan dari oleh Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kenabiannya, mereka mengatakan ini adalah tukang sihir, ini pembohong, ini begini dan begitu. Itulah mereka yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih tanda apapun, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak mungkin beriman. Tanpa tanda, tanpa mukjizat pun, kalau dia sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan beriman. Oleh karena itu, kita harus bersyukur yang kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman yang ada di hati kita ini terus berada di hati kita sampai kita meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Ini terjadinya di bulan Sya'ban. Termasuk apa yang ada di bulan Sya'ban adalah ayatus shalah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ayat yang terkenal, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dinamakan ayatus shalah ala nabi, ayat yang memerintahkan hamba-hamba Allah untuk bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kapan? Bulan Sya'ban. Oleh karena itu, kalau dikatakan Rajab Sahrul Istighfar, dalam bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kemudian bulan Sya'ban adalah Sahrul Shalah ala Nabi SAW. Dalam bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasul. Dalam bulan Ramadan Sahrul Al-Quran. Bulan Ramadan Sahrul Al-Quran, diperbanyak membaca Al-Quran. Jadi bulan Sya'ban ini yang sekarang kita berada di dalamnya, kita dianjurkan dan dituntut untuk memperbanyak salawat kepada Rasul SAW. Karena termasuk ada munasabah, termasuk diantaranya adalah ayatul shalah wassalam, perintah membaca salawat kepada Rasul, itu turunnya di bulan Sya'ban. Termasuk diantaranya Rasul bersabda, Rajab sahrullah wa Sya'ban sahri. Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku. Ya, berarti ada munasabah, ada kecocokan untuk kita memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya, baca salawat kepada Rasul SAW ini termasuk amalan-amalan yang sangat-sangat banyak keistimewaannya. Andai kata tidak ada keistimewaan kecuali mendapatkan balasan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah lebih dari cukup. Dikatakan man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asramarat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Balasannya 10. Kita beli 1, kita dapat 10. Ini, dan kita mendapatkan salawat dari Allah sallallahu alaihi. Allah akan bersalawat kepada kita. Yang artinya salawat Allah Subhanahu wa taala artinya rahmat. Allah akan memberi kepada kita rahmat. Andai kata satu rahmat aja, satu salat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi sallallahu alaihi asramarrah. Sampai 10 salawat. Termasuk kita yang banyak-banyak dosa, ya, kita kan mengharap syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengharap syafaat as-salihin, orang-orang soleh. Kita ini punya amal yang tidak karuan semuanya. Ya, kita ya ibadah solat begitu-begitu, sering kita tidak khusyuk, sering kita lalai dalam solat, mengaji pun kita juga sering lalai, tidak memahami maknanya, kadang tidak adab, sedekah pun ya begitu-begitu aja. Jadi apa yang kita andalkan ketika menghadapi kejadian-kejadian nanti di hari kiamat, mulai di alam barzah kita meninggal dunia, nantinya pasti kita akan menghadapinya. Apa yang kita hadapi ketika menghadapi malaikat mungkar nakir bertanya man rabbuk man nabiyuk, kemudian setelah itu ada azab kubur atau ada naimul kubur, imma azab wa imma naim, kenikmatan, ya, dan seterusnya keadaan-keadaan di hari kiamat, mizan, timbangan, kemudian tatayyuru suhuf, ya, berterbangan kitab-kitab yang di situ tercatat amal-amal kita. Kita menerimanya dengan tangan kanan atau kita menerimanya dengan, itu keadaan-keadaan yang mengerikan. Ya, kita keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan, apa kita selamat apa enggak. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa yang kita bawa, yang kita andalkan, bagaimana kita akan selamat? Termasuk andalan kita sebenarnya bukan amal kita. Amal kita ini begitu-begitu aja. Tapi syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita harapkan. Ya, memperbanyak salawat itulah yang bisa mendatangkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, satu riwayat yang mana di situ diceritakan seseorang, ketika itu seseorang ini ditimbang oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditimbang amalannya, ternyata amalan jeleknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Ketika ditimbang amalan jeleknya lebih banyak, maka diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala orang tersebut diteret-teret oleh malaikat untuk dibawa ke neraka, tahu-tahu ada seseorang yang tampan, berwajah wajah yang tampan dan bersinar, bercahaya, memanggil, tunggu dulu. Ada apa? Coba ditimbang lagi. Maka malaikat mengatakan, kami adalah makhluk yang taat kepada Allah. Allah memerintahkan orang ini dibawa untuk ke neraka, tidak perlu ditimbang lagi. Tapi kemudian ada panggilan dari Allah, turuti apa yang diinginkan orang tersebut. Turuti, timbang lagi. Ternyata ditimbang lagi, ya tetap amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Oleh karena itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah, hitung-hitunglah diri, amal diri, amal-amal kalian masing-masing sebelum kalian nantinya dihisap, dihitung nantinya di hari kiamat. Lebih baik menghitung sekarang. Kalau kurang bisa ditambah. Kalau sudah lebih banyak baiknya, ya bisa lebih banyak lagi. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka ketika itu Nabi orang tersebut mengeluarkan sepercik kertas putih dan ditaruh di amalan yang baik, timbangan amalan yang baik. Kemudian diperintahkan untuk ditimbang lagi. Setelah ditimbang lagi, ternyata menjadi berat amalan baiknya. Karena amalan baiknya menjadi berat, Allah memerintahkan orang tersebut bawa, kalau begitu bawa orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Diiring ya orang tersebut untuk dibawa ke surga Allah. Tapi orang tersebut sebelum digiring ke surga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang memberinya kertas tersebut, siapa? Tidakkah kamu tahu? Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Rasul Muhammad bin Abdullah. Dan kamu adalah orang yang bersalawat kepadaku. Aku masukkan kertas tadi, ini catatan salawatmu untukku. Aku masukkan ke sana dan amal baikmu menjadi berat. Ya, oleh karena itu, ya inilah pentingnya salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi na'udzubillah, seseorang soleh pernah bercerita, ada orang ya, orang yang bercerita, yang mana dalam mimpinya dia bermimpi, dalam mimpinya dia melihat keadaan di hari kiamat, yang mana di hari kiamat tersebut orang-orang dalam keadaan ketakutan, sehingga mereka semuanya berlari dan mencari Nabi Muhammad. Ketika bertemu, bersalaman dengan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang yang mimpi ini, ketika datang dan mau bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad, ingin mencium tangan Nabi Muhammad, tahu-tahu ditarik tangannya Nabi Muhammad. Orang yang mimpi ini mengatakan, ya Rasulullah, ama ta'rifuni ana min umatik. Ya Rasulullah, kok kamu tidak kenal aku? Aku ada termasuk umatmu. Laisa baini wa bainak rabithah. Antara aku dan kamu tidak ada hubungan. Li'annaka ma tusalli alayya, karena kamu tidak bersolawat kepadaku. Ini mimpi mengagetkan dia sehingga terbangun. Bangun dari tidurnya. Mulai saat itu dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berbanyak-banyak. Sampai mimpi lagi. Seperti yang mimpi yang dahulu. Cuma di situ Nabi Muhammad menyodorkan tangannya. Al-an baini wa bainak rabita. Sekarang antara aku dan kamu ada hubungan. Ada ikatan. Dulu tidak, kamu tidak bersalawat. Tidak ada ikatan, tidak ada hubungan. Oleh karena itu, bulan Sya'ban ini bulan dan momen yang penting untuk memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ayatus shalah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turunnya innallaha malaikatahu yusholluna ala Nabi, turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian termasuk yang penting yang insyaallah Lailatul Nisf min Sya'ban ini malam Jumat ya. Insyaallah malam Jumat kalau tidak salah. Nah, itu Lailatul Nisf min Sya'ban termasuk malam yang mulia. Di situ dilipat gandakan pahala. Ya, di situ turun rahmat Allah. Di situ malaikat-malaikat turun semuanya dari langit. Di situ Allah Subhanahu wa taala tampak kepada hamba-hambanya dan memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Ya, di mana Lailatul Nisf min Sya'ban, malam 15 Sya'ban, malam separuh daripada Sya'ban itu. Ya, termasuk di situ adalah diserahkannya catatan-catatan yang terjadi dalam satu tahun penuh yang akan datang, diserahkan kepada malaikat-malaikat. Semuanya. Jadi malam Nisf Sya'ban ini, apa yang terjadi dalam Nisf Sya'ban yang akan datang sampai Nisf Sya'ban yang selanjutnya, apa yang terjadi semuanya akan diserahkan kepada malaikat untuk dilaksanakan perintah Allah. Kita yang mungkin yang belum menikah, mau menikah, akan dicatat di situ. Fulan akan menikah dalam satu tahun itu ya. Yang punya anak akan dicatat, fulan akan ditakdirkan punya anak di tahun itu. Yang dapat untung banyak dalam bisnisnya akan dicatat, fulan ini akan mendapatkan keuntungan sekian-sekian dalam tahun itu. Yang mati pun juga akan dicatat, fulan akan mati nih dalam tahun ini nih. Ya, oleh karena itu termasuk doa yang kita minta nantinya, kita baca Yasin 3 kali, termasuk diantara niatnya kita akan minta panjang umur. Jadi kalau sudah kita namanya ada di situ, ini termasuk yang mati, serahkan kepada malaikat. Sudah, kita pasti itu, enggak mungkin berubah. Ya, oh ya, kita akan pergi ke masjid, ke pasar, tapi nama kita sudah ada di catatan yang dipegang Israel, malaikat maut. Dan kita pasti akan mati dalam tahun tersebut. Itu diserahkan kapan? Malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Ya, ini termasuk kita di situ baca Yasin untuk panjang umur. Kita kemudian baca Yasin juga untuk niat saatur rizik, ya, rizkinya biar lancar. Kemudian juga kita baca Yasin untuk daf'ul bala, ya, untuk menghindarkan diri kita dari bala, musibah, ya, dengan tiga niat. Karena niat Yasin ini dikatakan lima kuriatlah. Surat Yasin ini sesuai dengan keinginan yang membacanya. Kalau seseorang membaca surat Yasin dengan niat ini, dengan hajat ini, maka insya Allah akan dikabulkan hajatnya dan dikabulkan niatnya. Itu Yasin, ya. Dan itu bukan bid'ah, karena kita meminta dan memohon kepada Allah. Siapapun yang memohon dan meminta kepada Allah, siapapun, kita tidak menghususkan malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Cuma karena malam Lailatul Nisf min Sya'ban ini banyak keutamaannya, sehingga menjadi mulia, dan meminta dan memohon berdoa kepada Allah di waktu yang mulia akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak khusus malam Lailatul Nisf Sya'ban yang kita boleh meminta, selainnya enggak boleh, enggak. Kapan aja kita memohon dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kapan? Kapan saja boleh-boleh aja, sah-sah aja. Apalagi ketika kita memohon dan meminta kepada Allah ditambah bacaan Yasin, ditambah mungkin bacaan yang lain, baca Quran yang lain. Ya, itu akan lebih menguatkan, ya, akan lebih mendekatkan untuk dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Lailatul Nisf min Sya'ban. Oleh karena itu, Lailatul Nisf min Sya'ban ini punya nama yang banyak karena sesuai dengan keistimewaan-keistimewaannya. Termasuk dinamakan Lailatul Barakah karena banyak barokah yang ada di dalam malam Nisf min Sya'ban. Lailatul Barakah. Juga dikarenakan dinamakan Lailatul Barakah karena apa? Karena di malam tersebut malaikat banyak yang turun dari langit ke bumi, sehingga akan berbaul dengan manusia. Dan berbaulnya malaikat dengan kita itu memberi keberkahan dan memberi kebaikan. Dinamakan juga Lailatul Ijabah, malam yang dikabulkan. Karena malam itu termasuk malam yang seseorang hamba akan dikabulkan doanya, permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan ada 5 malam dalam 1 tahun yang seseorang hamba jika berdoa di malam-malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malam awal Lailah Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam Nisf Sya'ban. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Dan juga dinamakan Lailatul Id, malam hari raya. Karena apa? Karena Lailatul Nisf min Sya'ban ini hari rayanya malaikat-malaikat. Kalau kita di bumi ini punya dua hari raya dalam satu tahun, Idul Adha, Idul Fitri, malaikat di langit punya dua hari raya. Yaitu kapan? Lailatul Nisf min Sya'ban, hari rayanya malaikat. Dan yang kedua, Lailatul Qadar, di waktu bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu fiha, itu malam hari rayanya malaikat. Tapi bukan hari raya ya sebenarnya, karena itu malam semuanya tuh. Malam Nisf Sya'ban juga malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa kok bukan hari, bukan siang, kok malam? Karena malaikat enggak ada bedanya mau malam mau siang. Kalau kita malam tidur, siang baru kita bangun. Tapi kalau malaikat bukan tidur malam, malam siang sama aja. Jadi malaikat punya dua hari raya, yaitu malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Nisf min Sya'ban, dinamakan Lailatul Id. Dinamakan juga Lailatul Itik minan nar, ya, Lailatul Itiq minanar, malam pembebasan dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, ya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan budak hamba-hambanya sebanyak bulu yang ada di kambing-kambing yang dimiliki oleh kabilah Kalab, kabilah Arab yang besar yang mempunyai kambing yang sangat banyak. Sebanyak bulu yang ada di kambing mereka, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kapan? Lailatul Nisf min Sya'ban, di waktu malam nisfu Sya'ban. Kecuali hanya 6 orang yang tidak mendapatkan keistimewaan dan kebaikan ini. Ya, oleh karena itu hati-hati kalau kita termasuk dari 6 orang ini yang tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan keampunan, tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka di malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Di antaranya adalah qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahmi, yang akun liwalideh, ya, yang berdurhaka kepada orang tua, mudminul khamar, yang selalu minum khamar, minuman keras, dan juga al-musahin, yang saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri, kepada sesama muslim, al-musahin, dan juga al-musbil, yang memakai pakaian sampai melebihi mata kaki dengan niat sombong, itu juga haram kan? Tapi dengan niat sombong itu haram. Kalau tidak niat sombong, tanpa sengaja aja, tanpa niat apa-apa, hukumnya makruh. Ya, itu juga al-musbil, ya, itu termasuk yang tidak mendapatkan kebaikan ini. Jadi al-musahin, kemudian orang kafir, al-musyrik, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan mendapatkan taufik dan hidayat dan kekuatan untuk selalu istiqamah dalam berbuat ibadah, istiqamah dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengampunan dari segala dosa. Ala hadinya kunniya sholihah jami'a li khadina wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam.